sebuah hutang. Liyustaufa minha au min samaniha. Untuk melunasi hutang tersebut atau sebagai ganti. Idza ta'azzara al-wafa'u, apabila dia sulit untuk melunasinya. Jadi yang namanya rohan, pergadaian. Seseorang menjadikan barang berharganya sebagai jaminan sebuah hutang. Si A, dia menyerahkan barangnya kepada si B. Barangnya ini berharga. Yang namanya barang sebagai jaminan, ya, itu tentunya berharga. Kalau barang remeh, barakallahu fikum, maka ya hutang yang akan ditebus dengan barang jaminan itu juga sedikit. Jadi hukum asal barang yang akan digadaikan itu berharga. Menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan suatu hutang. Si A hutang kepada si B. Karena khawatir si B ini hilang barangnya, hilang uangnya yang dihutang, atau tidak kembali, maka si B meminta barang jaminan kepada si A. Maka si A memberikan barang yang berharganya sebagai jaminan. Maka ini disebut barakafikum pergadaian. Untuk apa barang jaminan tersebut? Liyustaufa minha au min samaniha. Barakafikum. Yakni untuk melunasi ya hutang yang tidak bisa dibayar sesuai dengan harganya. Idza ta'azzaral wafa'u, apabila orang yang pinjam uang, yang kemudian menyerahkan harta sebagai barang jaminan, tidak bisa bayar, maka barang jaminan tersebut ya akan menjadi milik atau tebusan di saat orang yang hutang tadi sulit untuk melunasinya. Ini rohnya. Kemudian beliau menyatakan, wal aslu fi masyru'iyyati rahmah. Dan hukum asal disyariatkannya pergadaian. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-283. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu kadiban farihanum maqdudah. Artinya, dan apabila kalian melakukan sebuah perjalanan, ya, lalu kalian, ya, ketika melakukan perjalanan, melakukan, ya, muamalah tidak tunai, mungkin pinjam, ya, pinjam meminjam. Walam tajidu katiban, namun tidak mendapati ada sekretaris atau pihak yang mencatat antara dua orang yang saling bertransaksi tadi. Sebagai saksi, si A pinjam segini, si B pinjam segini. Si A pinjam ke si B ini. Kalau tidak ada saksi, tidak ada orang yang menulis, farihanum maqbudah, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang berpiutang ini orang yang meminjami uang, yang kemudian memegang barang yang digadaikan. Disebut berpiutang. Ada orang yang hutang, pihak piutang, ada orang yang pihak berhutang, ada yang berpiutang yang meminjamkan. Ini disyariatkannya gadai. Misalkan ada seorang dalam sebuah perjalanan safar, mungkin barakafikum di situ dia melakukan transaksi, entah jual beli namun belum bisa bayar, atau pinjam uang belum bisa bayar atau belum tentu bisa membayar, atau karena baru kenal, dikhawatirkan ada penipuan di situ, maka barakafikum ada barang yang dijadikan jaminan. Ini dalilnya. Kemudian kata para ulama, wattaqyidu bisafar fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mahruma lahu. Dan taqyid biqaid ayat ini ya dikaitkan dengan safar merupakan perkara yang keluar dari keumuman, maka tidak dipahami pergadaian itu harus ya barang jaminan itu harus ketika safar. Berarti ketika tidak safar pun boleh ya memberikan barang jaminan. Barakallahu. Jadi memberikan barang jaminan tidak harus ketika safar. Di luar safar ketika mukim juga boleh disyariatkan. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan di antara hikmah adanya pergadaian adalah untuk menjaga harta kekayaan orang lain agar tidak tertipu, ya, agar tidak hilang. Maka dalam rangka menjaga tersebut ada barang jaminan. Si A meminjami uang kepada si B 20 juta. Agar tidak hilang uang 20 juta, ya, maka barakallahu fikum si A meminta barang jaminan kepada si B. Setidaknya barang jaminannya tersebut ainun maliyah, barang yang berharga. Kalau pinjam 20 juta, tapi barakallahu fikum yang digadaikan ya HP harga 200 ribu, ya. Ini tidak sebanding. Barakallahu fikum. Tidak sebanding. Lidalalati sunnah ala masru'iyatihi fil hadr. Dan yang menunjukkan disyariatkannya pegadaian disebutkan dalam hadis ya yang disebutkan padanya boleh dilakukan ketika hadir, tidak harus safar. Ya, hutang piutang yang kemudian ada barang yang digadaikan tidak harus ketika safar. Boleh ketika hadir. Dalilnya fa'an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajal warahanahu dar'an min hadid. Barakallahu fikum. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah membeli makanan dari Yahudi ila ajal, ya, tidak tunai, ya, dengan hutang. Warohanahu dar'an min hadid. Lalu beliau dikarenakan tidak langsung bayar, maka beliau memberikan barang jaminan berupa baju besi beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Hadis ini menunjukkan bolehnya bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Barakallahu. Ini menunjukkan bolehnya juga jual beli di toko-toko yang di situ miliknya orang Yahudi atau Nasrani. Tidak ada larangan selama mereka bukan kafir harbi. Kalau ada yang mengatakan jangan beli di toko fulan, toko A, toko B karena keuntungannya dipakai untuk memusuhi kaum muslimin. Lah ini Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Ya, nanti tebusannya diambil atau barangnya diambil dipakai untuk memerangi kaum muslimin juga. Kalau memang barakafikum dipakai untuk memerang. Ya. Kemudian dari sini juga diambil faedah bolehnya menggadaikan barang ketika seseorang itu mukim, tidak harus safar. Ya. Tidak harus safar. Adapun surat Al-Baqarah ayat ke-283 yang tadi disebutkan, wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan apabila kalian dalam keadaan safar, lalu ketika safar sedang melakukan muamalah tidak tunai, maka hendaknya mencari seorang penulis menjadi saksi bahwasanya si A pinjam ke si B, si A pinjam ke si C. Kalau tidak didapat seorang penulis, maka hendaknya ya orang yang atau pihak piutang yang menghutangi mengambil barang jaminan dari pihak yang berhutang. Ini ketika safar. Namun tidak harus safar barakakum berlaku padanya pegadaian. Ketika dia tidak safar boleh menggadaikan barangnya. Barakakum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebelum masuk pada masalah yang kedua, di sini ada beberapa istilah terkait gadai. Dalam istilah harok barakofikum, ada bahasa rohin. Rohin, rok panjang ha sama nun. Rohinun. Itu artinya adalah orang yang bergadai. Orang yang bergadai, orang yang memiliki barang yang menyerahkan barang jaminan, itu rohin. Orang yang bergadai. Kemudian ada istilah murtahin. Murtahinun dari fi'il madi irtahana. Artinya adalah orang yang menggadai. Menggadai berarti orang yang menerima barang jaminan dan dialah yang meminjamkan uang ya kepada orang yang memiliki barang jaminan. Jadi pihak pegadaian disebut murtahin, orang yang menyerahkan barang jaminan disebut rohin. Barakallahu. Sekarang masuk pada al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Al-ahkam al-muta'alliqah fihi. Al-muta'alliqah bihi. Permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan rohen, gadai. Yang pertama, la yasihu rohnu ma la yajuzu bai'uhu kalwaqfi wal kalbi. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak boleh sesuatu tersebut dijual seperti sesuatu yang diwakafkan atau anjing. Barang yang diwakafkan tidak boleh dijual kecuali dijual dalam rangka mengganti, tukar guling. Adapun ukurannya tidak sama tidak mengapa. Yang penting fungsinya sama ya sesuai dengan keadaan. fungsi dari wakaf sendiri itu apa. Termasuk padanya yang tidak boleh dijual belikan adalah kambing, apa, anjing. Anjing, kucing, barakofikum. Atau hewan-hewan yang tidak boleh padanya dijual belikan. Kera. Ya. Babi. Maka barang yang dipakai sebagai barang jaminan tidak sah dijadikan sebagai barang jaminan apabila barang tersebut adalah tanah wakaf atau sesuatu yang diwakafkan atau sesuatu yang haram dijual belikan. Kenapa demikian? Li'annahu la yumkinu ifa'ud dain minhu. Dikarenakan tidak mungkin barang-barang tadi dipakai untuk melunasi hutang. Misalkan si A pinjam ke si B. Ketika sudah tiba waktunya, si A tidak bisa membayar, maka barang jaminan milik si A yang diserahkan kepada si B, karena barangnya itu haram untuk dijual belikan, ya maka tidak sah sebagai barang jaminan. Tanah wakaf tidak bisa kemudian untuk dijual belikan. Anjing atau barang-barang atau hewan-hewan yang lain, ya tidak bisa. Atau dia menggadaikan toa, ya, saya menggadaikan toa, ya, mereknya cap air zam-zam, ya, 5 drum, masya Allah, ini tidak sah. Wala rohna mala yamlik, dan tidak sah pula menggadaikan sesuatu yang tidak dia miliki. Menggadaikan sesuatu yang tidak dia miliki. Misalkan ada seorang menggadaikan barangnya karena dia hutang. Barang yang digadaikan bukan milik dia. Milik siapa? Milik ahli waris yang lainnya. Atau milik, ya, orang lain. Barakallahu fiikum. Termasuk ada orang si A utang kepada si B. Kemudian si B utang kepada si C. Si B memberikan barang jaminan. Barang jaminan saya adalah uang sekian. Atau ya motor yang ada pada si A. Dalam keadaan si A dan si B ini sedang berkafikum utang piutang motor, maka tidak boleh karena belum dimiliki oleh si B, belum selesai urusannya, maka tidak boleh. Seperti kita, ya, si A pinjam uang kepada si B, akhirnya si B punya hutang kepada si C. Ketika si C, barakallahu, dia menagih kepada si B. Si B bilang tagih si A karena dia punya hutang ke saya. Dalam keadaan si A, ya, tidak diberitahu oleh si B, ya, kapan, ya, jatuh temponya, ya, atau sebelumnya tidak ada pemberitahuan perjanjian, maka tidak boleh. Dikarenakan khawatir terjadinya, barakallahu, di situ rusak hubungan, putus hubungan. Kemudian yang kedua, wa yustaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Dipersyaratkan mengetahui kadar barang yang digadaikan, jenisnya dan sifatnya. Ini harus diketahui. Seseorang menggadaikan barangnya karena dia pinjam uang. Pihak piutang yang meminjamkan uang, yang hendak menerima barang jaminan, harus tahu apa barang jaminan tadi. Ya, baik kadarnya, ukurannya, seberapa banyaknya, berapa harganya, jenisnya apa, ya, kemudian sifatnya apa, cair, padat, ya, milik dia atau milik orang lain, harus jelas. Barakallahu. Yang ketiga, ayyakuna rahinu jaizat tasarruf. Hendaknya orang yang menggadaikan barangnya. Ada orang pinjam uang. Yang pinjam uang ini dia hendak memberikan barang jaminan. Rohin. Hendaknya orang yang hendak menggadaikan barangnya, memberikan barang jaminan, adalah orang yang boleh melakukan transaksi, ya, anu, hutang piutang, transaksi tidak tunai, yang dengan itu ada barang jaminan yang akan diberikan. Seperti harus balik atau balighah bagi perempuan. Balik ketentuannya usia 15 tahun. Bagi laki-laki balik dia pernah mimpi basah. Yang kedua, ya, sudah keluar bulu kemaluan walaupun belum umur 15 tahun. Yang ketiga, barakafikum, umur 15 tahun. Kalau wanita, ya, apabila dia haid walaupun umur 9 tahun, 10 tahun, maka disebut balighah. Maka dia melakukan dosa, dicatat, mendapatkan balasan, ya, dosa, dicatat, melakukan kebaikan, maka mendapatkan pahala. Ini balik dan balighah. Termasuk yang boleh untuk melakukan muamalah adalah orangnya, barakallahu fikum, akil, berakal, tidak gila, tidak kemudian hilang ingatan. Itu barakallahu fikum. Adapun dia muslim atau tidak, ya, tidak ada persyaratan. Malikan lil marhun. Di antara persyaratan barang yang orang yang menggadaikan adalah orang tersebut memiliki barang yang hendak dibuat jaminan. Dia memiliki. Jangan-jangan dia memberikan barang jaminan tapi bukan barang yang dia miliki. Au ma'lunan lahu fihi. Atau orang yang diizinkan untuk melakukan muamalah padanya sebagai wakil misalkan, berapa itu. Yang keempat, laisa lirrahin at-tasarruf fi rahni bighairi ridho al-murtahin. Tidak boleh bagi orang yang menggadaikan, yang memberikan barang jaminan, dia menggunakan barang jaminan dengan tanpa keridhaan pihak berpiutang, pihak yang menghutangi, pihak yang menerima barang jaminan. Misalkan si A hutang uang kepada si B. Si A menyerahkan barang jaminan kepada si B. Ketika barang jaminan ada pada si B, maka si A ini tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa ada keridhaan dari orang yang memegang barang jaminan, yang menghutangi. Misalkan si A dia pinjam uang barakallahu fikum 10 juta. Barang jaminannya adalah sepeda motor. Barakallahu fikum. Diterima oleh si B. Ya sudah, saya terima barang jaminannya. Ini uangmu 10 juta. Ya. Tapi si A tadi masih sering pakai barang yang dijadikan sebagai barang jaminan, datang ke rumah si B. Cek, tak pakai dulu motornya. Atau tiba-tiba hilang motornya. Loh, ya, berapa jam kemudian kembali. Loh, kok kamu pakai? Kamu punya kunci ganda? Iya. Kok enggak izin saya? Ini kan begini, begini, begini. Maka tidak boleh. Ya, tetap yang namanya barang jaminan, ya, tetap dipegang oleh pihak yang berpiutang. Ya, pihak yang meminjami uang, yang menerima barakah hukum barang jaminan tersebut. Sebaliknya, wala yamlikul murtahinu dzalika bighairi ridho ar-rahin. Dan tidak boleh pihak yang berpiutang, pihak yang menerima barang jaminan, dia menguasai, memakai seenaknya barang jaminan tersebut tanpa keridoan orang yang memberikan jaman, apa, memberi barang jaminan. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Kecuali disebutkan oleh para ulama nanti, ya, tentang penggunaan, mengambil manfaat dari barang yang dijadikan sebagai barang jaminan. Yang kelima, la yajuzu lil murtahin al intifa'a birrahmi. Tidak boleh bagi pihak pegadaian, pihak yang berpiutang, yang menghutangi uang, yang menerima barang jaminan, mengambil kemanfaatan barang jaminan. Tidak boleh. Ya, misalkan si A datang ke si B, saya pinjam uang 50 juta. Wah, saya khawatir ketipu nanti. Oh, begini saja. Saya punya sebidang tanah. Ya, luasnya setengah hektar. Ini barang jaminan saya. Ini suratnya. Ya, sudah selesai kesepakatan. Maka tidak boleh bagi pihak pegadaian mengambil manfaat padanya. Ditanami, ya, tanaman-tanaman, kemudian dia ambil keuntungannya untuk pihak pegadaian sendiri. Ya, tidak bagi hasil. Atau tidak diberikan kepada, kalau bagi hasil bawa alam yang rojih, sebaiknya tidak. Tidak melakukan demikian. Barakallahu fikum. Yang rojih tidak mengambil manfaat sama sekali. Dikecualikan nanti beberapa perkara. Maka tidak boleh pihak pegadaian memanfaatkan barang jaminan tadi. Atau mobil sebagai jaminan. Selama masih sebagai jaminan, ya, hutang belum dikembalikan, yang barang jaminan kemudian belum dikembalikan kepada orang yang berhutang, maka mobil tadi tidak boleh kemudian disewa-sewakan. Tidak boleh. Illa ayyakuna rohnu markuban au mahluban. Kecuali barang jaminan tersebut sebagai barang yang ditunggangi. Ya. Seperti unta, kuda yang ditunggangi. Barakah itu. Maka boleh dengan persyaratan nanti. Atau yang dijadikan sebagai barang jaminan tadi adalah hewan yang diambil air susunya. Seperti sapi perah, kambing, unta yang diperah. Fayajuzu lahu ayyarkaba al-markuba au yahnaba al-mahluba idza anfaqa alaihi. Maka boleh pihak pegadaian menunggangi hewan tadi atau memerah susunya, diambil susunya, air susunya, barakallahu fikum, apabila pihak pegadaian tadi memberi nafkah, memberi makan, ya barakafikum, maka boleh. Karena terkadang tidak ditunggangi, ya ditaruh saja, tidak sehat terkadang, barakafikum. Namun ya ditunggangi bukan dalam rangka untuk mengambil kemanfaatan, ya menambah kekayaan, bukan. Hanya ditunggangi ya mungkin untuk keperluan dia, ya yang sebenarnya keperluan bukan untuk mencari kemanfaatan duniawi, ya mungkin dipakai untuk ke masjid, ya atau diperas susunya ya mungkin untuk ya sedikit diminum, bukan dijual belikan. Idza anfaqa alaihi, apabila pihak pegadaian tadi memberikan nafkah kepada hewan tadi. Lalu bagaimana dengan mobil atau motor? Maka diperbolehkan dipakai ya dalam rangka bukan untuk diambil kemanfaatan kemudian menambah kekayaan. Mungkin dipanasi. Ya sambil dipanasi dipakai untuk belanja. Karena dipanasi saja mungkin mau kemana kalau tidak berkefikum ada manfaatnya jalan-jalannya tadi. Barakafikum, maka bensinnya ya tinggal ada kesepakatan dikembalikan kepada orang yang memberikan barang jaminan tadi murni dari dia atau sebagai gantinya dari pihak pegadaian, namun ya tidak untuk mencari kekayaan, dipakai seperlunya. Yang terakhir, almarhunu amanatun fi yadil murtahin. Barang yang digadaikan merupakan barang jaminan, barang kepercayaan di tangan pihak pegadaian. Barang yang digadaikan itu sebagai amanah, sebagai barang jaminan yang ada di tangan pihak yang digadaikan atau pihak pegadaian. Jadi yang namanya digadaikan itu yang megang ya pihak pegadaian, orang yang menghutangi, bukan kemudian dipegang lagi oleh yang hutang, bukan. La yudamminuhu illa bitta'addi. Tidak lagi menjadikan sebagai barang jaminan kecuali apabila ada pelanggaran di situ. Jadi barang jaminan tadi dipegang oleh pihak pegadaian. Barang jaminan tadi tidak lagi berstatus sebagai barang jaminan apabila ada pelanggaran, semisal sudah jatuh tempo dia tidak bayar, diberi waktu masih tidak bayar, dalam keadaan ternyata di situ matlul ghani, orang yang hutang tadi sebenarnya mampu membayar tapi dia mengulur-ulur, ya akhirnya orang yang menghutangi, yang memegang barang jaminan merasa terzalimi. Maka status barang jaminan tadi bisa berubah menjadi bukan barang jaminan lagi karena ada pelanggaran. Fa idza halad dain alladzi bihi rahnun wajaba 'alal madin sadaduhu. Apabila tiba ya waktunya membayar hutang yang padanya ada barang jaminan, maka wajib bagi orang yang pinjam untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Bisa jadi nanti barang jaminannya kembali lagi, atau kalau ternyata uangnya yang dia pinjam sudah harus dikembalikan karena jatuh tempo, ya. Namun tidak mau mengembalikan, dalam keadaan barang jaminan masih dipegang orang yang menghutang, ya, tidak mau membayar pihak yang pinjam, sementara yang meminjami dan yang memegang barang jaminan tadi butuh uang, tidak butuh barang. Kalau kulkas saya juga punya, motor saya juga masih ada, ngapain juga saya ngambil motor, saya butuh uangnya sekarang karena sudah jatuh tempo. Namun tidak mau, ya, tidak mau membayar, mungkin tidak punya uang. Ya sudah, kamu tidak punya uang, tapi kamu ada barang jaminan ini. Barang jaminan ini kamu jual untuk membayar hutangmu kepada saya, atau bagaimana? Dia tidak mau. Fa inim tana'a ajbarahu al-hakim. Kalau dia tidak mau, maka hakim, penguasa, ya, barakallahu fikum, memaksa dia agar, ya, mengembalikan uangnya atau, ya, menjual barangnya tadi kemudian dipakai untuk membayar. Fa inim tana'a habasahu. Kalau ternyata hakim, sang hakim tadi memaksa, begini, kalau kamu tidak bisa bayar dalam keadaan si A tadi yang meminjami uang kepada kamu butuh uang, barang tadi yang sebagai jaminan kamu jual, tetap tidak mau, perkaranya tambah rumit, maka sang hakim boleh menahan, ya, orang yang pinjam uang tadi, ditahan. Wa ajzarahu, dan diberi hukuman. Hatta yuwaffiya ma alaihi minaddain, sampai hutang tadi terbayarkan. Baik dengan dia merelakan, ya sudah, barang pegadaian, apa, barang jaminan saya ini saya jual. Misalkan dia hutang 20 juta. Barang jaminan senilai 15 juta. Berarti 15 juta diberikan kurang 5 juta. Atau barang jaminan tadi seharga 30 juta. Sementara dia hutang 20 juta. Maka 20 juta setelah barang jaminan dijual diberikan 10 juta dia ambil. Maka tidak ada lagi yang namanya eman dengan barang jaminan. Karena keadaannya sudah mau tidak mau, ya, pihak yang menghutangi sudah butuh uang. Au yabi'ur rahna, atau dia harus menjual barang jaminan tadi. Wa yusabbidu min qimatihi, dan dia melunasi hutang tadi dari harga barang jaminan yang dia jual. Jadi seperti itu, ya. Ya, hukum pegadaian yang syar'i. Bukan kemudian kamu tidak bisa bayar barang jaminan langsung diambil, tidak mau tahu. Ya, yang pinjam uang tadi, yang menyerahkan barang jaminan tadi rugi atau tidak, tidak mau tahu pihak pegadaian, maka ini tidak syar'i, ada kezaliman. Misalkan si A pinjam uang 100 ribu kepada pihak pegadaian, barang pihak pegadaian meminta jaminan, jaminannya apa? Ini saya jaminannya HP. Wah, HP nggak laku, ini ada gelang emas, ya, setengah gram, atau ada cincin emas setengah gram, barokahnya. Ternyata tidak sebanding, ya, masih nilainya besaran, ya, emas setengah gram, misalkan, barokahnya. Atau selain itu, ya sudah, kamu harus bayar ini. Itu pun bayarnya, barokahnya, ada bayar apa? Potongan harga juga. Masya Allah. Ini ada bunganya juga. Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, langsung pihak pegadaian menganggap hangus. Rugi 100 ribu dengan 250 ribu misalkan. Rugi 150 ribu. Bagi pihak yang hutang. Maka seperti ini tidak boleh. Caranya bagaimana? Caranya diberi waktu dulu. Sudah datang, sudah habis, sudah jatuh tempo. Kamu mau lanjut, ya, diberi waktu lagi atau membayar sekarang. Ya, saya minta waktunya lagi, ya sudah sampai waktu sekian. Tidak bisa diberi nasihat lagi. Sampai mentok-mentoknya tidak bisa, pihak pegadaian butuh uang, ya sudah memaksa untuk dijual, bukan kemudian diambil. Dijual, kalau tidak mau ya diserahkan ke hakim urusan ini. Barakallahu. Sampai akhirnya dijual, ya kemudian dibayarkan hutang tadi sebagai untuk menutupi. Kalau tidak sampai, maka masih hutang sedikit. Maka seperti itu, barakallahu, pernak-pernik gadai dalam Islam yang syar'i. Wallahu ta'ala bisawab. Taktafi ilahuna. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqaddalu wa tidakku.